Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa an 'Itban ibn Malik, dan dari sahabat Itban ibnu Malik radhiyallahu taala an. Itban dengan mengkasrah huruf ain. Hadza huwal masyhur. Ini bacaan yang masyhur. Wa quri'a bidham. Ada yang membaca dengan harakat dhammah, Utban. Bisa Itban, bisa Utban. Wal ashhar bil kasri. Tapi yang paling masyhur dengan harakat kasrah, Itban ibnu Malik. Al Ansari al Khazraji. Beliau termasuk sahabat Ansar dari suku Khazraj. Sahabiyun jalil. Salah seorang sahabat yang mulia yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa mimman syahida badran, kata Nawawi. Wa huwa mimman syahida badran. Beliau termasuk peserta perang Badar. Syahida badran wa Uhud. Beliau ikut perang Badar, juga perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Thumma zahaba basaruh. Setelah itu beliau mengalami gangguan penglihatan sampai akhirnya buta. Ani bidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi ketika ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, beliau masih normal penglihatannya. Seusai peperangan tersebut, semakin melemah hingga akhirnya tidak bisa melihat. Qala, kata Itban ibn Malik, kuntu usalli liqawmi Bani Salim. Saya biasa salat bersama dengan kaumku Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar. Namun apabila kondisi hujan, aku terhalang untuk mendatangi masjid tempat aku biasa menunaikan salat karena ada lembah yang membatasiku dengan lokasi masjid. Ya, lembah kalau sudah dialiri air hujan, banjir. Kalau yang melek saja kesulitan untuk melewatinya, apalagi yang sudah mengalami kebutaan. Fayashukku alayya ijtiyazuhu kibala masjidihim. Pada kondisi tersebut, berat bagiku untuk melintasi lembah tersebut menuju masjid mereka. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu lahu, aku berkata kepada beliau, inni angkartu basari, sesungguhnya aku wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah lemah penglihatanku. Wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar, lembah yang memisahkan tempat tinggalku dengan kediaman kaumku, di mana di situ ada masjid yang biasa aku datangi untuk salat, ini digenangi dengan air kalau turun hujan. Saya syukku alayya ijtiyazuhu, yang menyebabkan aku kesulitan untuk menyeberanginya. Fawajidtu annaka ta'ti, saya berharap engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam berkenan untuk datang ke rumahku. Fatusalli fi baiti makanan attakhiduhu musalla, kemudian engkau sudi kiranya untuk salat di rumahku, di tempat yang engkau pilih, yang kemudian aku jadikan tempat tersebut sebagai tempat salatku di rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sa'af'al. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, akan aku lakukan. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala an ba'da mashtaddan nahar. Keesokan hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan sahabat Abu Bakar datang ketika mentari telah terik. Wasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah minta izin untuk masuk ke kediamanku. Fa'adzintu lahu, aku izinkan beliau untuk masuk. Falam yajlis, beliau tidak duduk. Hatta qala, hingga beliau berkata, aina tuhibbu an usalli min baitik, di mana tempat yang engkau inginkan aku salat di rumahmu. Fa asyartu lahu ila al makani alladhi uhibbu an yusalli fihi, maka aku tunjukkan tempat yang aku inginkan beliau salat di tempat tersebut. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fakabbara wa safafna wara'ahu, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bangkit berdiri takbir dan kami membuat saf di belakang beliau. Fa shalla rak'atain, kemudian salat dua rakaat. Tsumma sallama, setelah itu beliau salam. Wa sallamna hina sallama, setelah itu kita pun ikut salam mengakhiri salat. Fahabattuhu ala khari ala khaziratin tusna'u lah, maka aku menahan beliau untuk tidak segera pulang karena ada hidangan khazirah yang telah dibuatkan untuk beliau. Ya, khazirah ini nama makanannya. Fasami'a ahlud dar, ternyata penduduk di sekitar rumahku mendengar berita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang berada di kediamanku. Fathaba rijalun minhum hatta kathura rijalu fil bait, maka bergegaslah datang sekelompok orang mendatangi rumahku dan berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala rajulun ma fa'ala malikun la arah, faqala rajulun zalika munafik la yuhibbu Allah wa rasulah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul zalik ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah ta'ala. Kemudian ada perbincangan apa yang dilakukan oleh Malik ini, saya enggak setuju. Ma fa'ala Malik la arahu, apa yang dilakukan oleh Malik ini tidak aku setujui. Lagi-lagi yang lain menimbali, orang itu adalah munafik, tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menegur perbincangan tadi, la takul zalik, jangan mengatakan demikian. Ala tarahu qala la ilaha illallah, bukankah engkau telah melihat dia mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah. Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Amma nahnu fa wallahi ma nara wuddahu wala hadithahu illa ilal munafikin. Dijawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Adapun kami, demi Allah, tidak memandang kecintaan Malik, ucapan Malik, kecuali selalu condong kepada kaum munafikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk neraka siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Nawawi, wa itban bi kasril 'ain al muhmalah wa iskanit ta al-musannah fauqa wa ba'daha ba'un muwahhadah. Itban, ain tanpa titik di kasrah, kemudian ta titik dua di atas di sukun, setelahnya ba titik satu. Al-khazirah bil kha al-mu'jamah, dengan kha yang bertitik, wa zai kemudian huruf zai. Hiya daqiqun yutbahu bisyahmin. Daqiq itu tepung, adonan tepung yang dimasak dengan gajeh, lemak. Ya. Syahm itu bagian dari daging. Ya, kalau orang Jawa bilangnya gajeh, lemaknya yang warnanya putih itu. Tahu toh? Naam. Wa qawluhu saba rijalun bisa al-musallasah ay ja'u wajtama'u. Saba rijal artinya ja'u, datang kemudian berkumpul. Baik. Dalam hadis yang panjang ini, sanibidina azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, yang berkaitan dengan babur raja. Yang pertama, fihi bayan syartil ikhlas min syuruti la ilaha illallah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan di antara syarat ikhlas atau di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Saat mengucapkan la ilaha illallah harus didasari keikhlasan, mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan tendensi-tendensi duniawi. Bukan karena harta, bukan karena tahta, juga bukan karena wanita. Tapi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi aidan, faedah yang kedua, fadlu la ilaha illallah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Apa keutamaannya? Fa inna man qalaha yabtaghi bidzalika wajhallah, fa inna man qalaha yabtaghi bidzalika wajhallah faqad harramallahu alaihi annar. Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dalam hatinya, Allah haramkan baginya neraka. Diharamkan masuk ke dalam neraka atau diharamkan kekal di dalam neraka. Dan ini menguatkan syarat-syarat la ilaha illallah yang harus ditunaikan. Wafi aiban faedah yang berikutnya, al-amru bimura'at syuruti la ilaha illallah. Al-amru bimura'ati syuruti la ilaha illallah. Terdapat perintah untuk memperhatikan syarat la ilaha illallah. Baik, ini yang berkaitan dengan bab roja. Yang diminta dari seorang hamba adalah menjaga la ilaha illallah. Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka akan dijamin masuk surga, selamat dari azab neraka, selamat dari kekal di dalam neraka, berapapun banyaknya dosa yang dia kerjakan, asalkan tidak berbuat syirik. Ya, semua dosa-dosa selain kesyirikan masih besar kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hamba tersebut menjaga dengan baik kalimat la ilaha illallah. Ini yang berkaitan dengan babur raja. Kemudian faedah yang lain, khanibidina azani Allah wa iyakum, jawaz tarkil jamaah, boleh tidak salat berjamaah, liman kana lahu uzrun, bagi yang memiliki uzur. Jawazu tarkil jamaah liman kana lahu uzrun, boleh untuk tidak salat berjamaah di masjid bagi mereka-mereka yang memiliki uzur. Wa minal uzri, di antara uzurnya, satu, al masyaqqah, adanya masyaqqah, kesulitan. Adanya kesulitan untuk mendatangi masjid. Yang kedua, al-matar, turun hujan. Ya, rukhsah untuk tidak mendatangi masjid. Adapun yang tinggalnya di dekat masjid, mereka dianjurkan untuk tetap mendatangi panggilan azan. Adapun yang tinggalnya agak jauh dari masjid, khanibidina azani Allah wa iyakum, boleh mengambil rukhsah tidak berjamaah apabila turun hujan. Yang ketiga, di antara uzurnya, al-maradu, sakit. Ya, sakit yang menghalangi seseorang untuk beraktivitas di luar rumah. Sakit yang menghalangi seseorang untuk beraktivitas di luar rumah. Tadi pahami? Aywa. Adapun kalau sakitnya sakit ringan, kena pisau dikit di ujung apa namanya jarinya, lagi potong bawang, kegores pisau berdarah sedikit, ya. Setelah itu ke UKS, minta Hansaplast, kemudian minta dikompres, minta paracetamol, ya. Terus enggak jamaah di masjid. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Ini Ustaz. Ya, kena sayatan senjata tajam. Ya, salah. Itu enggak masuk uzur. Kan dibedirah, azani Allah wa iyakum. Ya, normalnya kalau hanya semacam itu enggak dianggap sebagai sakit yang menghalangi seseorang untuk beraktivitas di luar rumah. Kalau masa pandemi sekarang dalam rangka himayah, ya menjaga kemaslahatan bersama yang sedang dalam kondisi tidak fit, ya dianjurkan untuk lebih sholat di rumah masing-masing. Kandibidina azani allahu wa iyyaku. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya. Fihi bayan tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat penjelasan gambaran sifat tawadhu' yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk tawadhu'nya? Fa innahu ya'ti da'wata akhihi al-muslim. Nabi alaihi salatu wassalam datang menghadiri undangan saudaranya sesama muslim. Diminta untuk datang ke rumahnya oleh Itban ibnu Malik al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasul tidak gengsi untuk mendatangi undangan tersebut. Itu bentuk tawadhu. Ya. Hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian, faedah yang berikutnya. Fihi dalil. Di sini terdapat dalil. Ala annal insan yambagi lahu. Seyogyanya bagi seorang insan ayatia bisyughuli alladhi yaqsiduhu qabla kulli syai. Saya ulangi ya. Fihi dalil ala annal insan yambagi lahu ayatia bisyughuli shin ghain lam alladhi yaqsiduhu qabla kulli syai. Di sini terdapat dalil seyogyanya bagi setiap insan untuk menunaikan tujuan utamanya datang ke sebuah tempat sebelum hal-hal yang lain. Paham? Rasulullah alaihi salatu wassalam datang ke rumahnya Itban ibnu Malik dalam rangka apa? Apa Hanan? Hah? Dalam rangka salat. Diminta oleh Itban ibnu Malik untuk datang ke rumahnya beliau, kemudian salat di rumahnya beliau, yang dengan itu akan dijadikan sebagai tempat yang biasa ditunaikan salat oleh Itban ibnu Malik, atau dengan bahasa kita dijadikan musola dalam rumah. Paham ya? Baik. Itu tujuan utamanya. Ketika Rasul datang ke rumahnya Itban, apa yang beliau lakukan pertama kali? Langsung minta ditunjukkan. Mana? Ya. Aina tuhibbu an usalliya min baitik. Ya. Mana tempat yang kamu inginkan saya sholat di situ? Ini belum duduk. Ya. Falam yajlis. Beliau enggak duduk. Enggak duduk dulu, ngobrol dulu, minum kahwa, minta Maryam, Fatimah, dan seterusnya. Enggak. Yalah. Enggak duduk terlebih dahulu, tapi langsung pada inti acara. Ya. Maksud kedatangannya, sholat di tempatnya Itban ibnu Malik, yang nanti tempat tersebut dijadikan musola oleh Itban ibnu Malik di dalam rumahnya. Baru setelah itu beliau duduk dan menikmati hidangan. Nah, kata Allah. Aywa. Begitu pula saat antum izin keluar. Ustaz, izin. Kemana? Gresik. Ngapain? Ngurus ATM. Ya. ATM antum kenapa? ATM saya hilang, Ustaz. Hilang di mana? Kayaknya waktu kemarin kerja bakti. Kerja bakti apa? Spiteng, Ustaz. Ya, enggak mungkin saya masuk ke dalam, Ustaz. Ya. Itu nanti berubah. Yang tadinya warna ATM saya itu hitam jadi gold. Gold platinum gitu ya. Siapa ngurus baru, Ustaz? Tayyib, silakan. Berangkat sama siapa? Sama Bulan. Fadol, Mashkuro. Langsung pulang ya. Naam. Tuh. Ya toh? Maka adabnya, khairibidin azani Allah wa iyakum, antum menjadikan tujuan keberangkatan antum sebagai prioritas utama. Jangan lirak-lirik masakan padang di kanan kiri jalan. Jangan lirak-lirik es rumput laut di pinggir jalan. Jangan lirak-lirik yang lainnya. Apalagi lirik tellernya. Khairibidin azani Allah wa iyakum. Ya ukasya ya. Ya ukasya. Aywa, masuk di situ, ambil nomor antrian, dilihat. Ya, teller 1234. 123, waduh, ini bunga bangkai ini. Yang nomor 4 lah, ini bunga dahlia gitu ya. Aywa, pas dapat, antriannya masuk teller 3. Nggak mau ah, ambil antrian baru. Sampai dapat teller 4. Hati-hati. Ya, tadi pahami? Tunaikan dulu tujuan antum. Kalau tujuannya untuk bikin ATM, selesaikan. Ya, selesaikan. Jangan kemudian ini belakangan. Tujuannya apa? Bikin ATM. Berangkatnya mulai pada subuh. Kenapa antum berangkat pada subuh ya, akhi? Anu, Ustaz, kan supaya dapat antrian pertama, Ustaz. Ternyata itu hanya alasan. Berangkat pada subuh, berangkat dulu cari pakaian ya ke telaga, telaga ngipik, cari ikan, berenang di situ ihanibidin azan ya Allah wa iyakum, ya mancing, setelah mancing makan-makan, cari-cari yang lain, menghabiskan bensin ya, mentang-mentang irit motornya dihabiskan bensinnya, ihanibidin azan ya Allah wa iyakum, keliling-keliling enggak ada arah. Baru setelah itu sudah capek, baru ke banknya. Sampai di bank, antrian panjang, males, pulang. Besok izin lagi. Hadifidina azani Allah wa iyaku. Ada mayam bagi. Ya, contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau sangat menghargai waktu. Ya, sangat menghargai waktu. Dia manfaatkan waktu sebaik mungkin, datang ke tempatnya Ijban Ibnu Malik, langsung pada inti acara. Setelah inti acaranya selesai, baru acara-acara yang lain tidak ada masalah. Tadi pahami? Tadi pahami? Nah. Wafi Ayubon. Pada yang berikutnya. Hubbus sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk dalil cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari lafaz yang mana? Ukasha. Mana lafaz yang menunjukkan sahabat itu sangat cinta dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yallah, kasha. Malu-malu beliau. Ketua kelas Lugho 1 angkat tangan. Ketua kelas Lugho 1 angkat tangan. Antum ketua kelasnya. Nama antum siapa? Siapa? Ihsan. Aywa ahsanallahu ilaik. Fadhal Ihsan, dari lafaz yang mana? Duh. Fadhal Ihsan, dari lafaz yang mana? Ihsan. Yalah, takallam. Ungkapkan isi hati antum. Tuh. Ketua kelas lugha 2, angkat tangan. Lugha 2 mana ketua kelasnya? Tidak ada. Mana ketua kelas lugha 2? Ayo, nama antum siapa? Hah? Umar. Total Umar. Dari lafaz fawajidtu. Mana tadi? Fawajidtu annaka ta'ti fa tusalli fi baiti makanan attakhidhuhu musalla. Ya, lafaz ini Umar. Masyaallah, barakallahu fiik 'alal ghalat. Salah, Mas. Bukan lafaz ini. Ketua kelas din 1. Mana ketua kelas din 1? Hayya. Tuh, ini bahasa Arab loh. Hayya itu kan ayo toh. Ya toh? Hayya, hayya. Cuman lafaznya beda. Tolol. Ini lafaznya mana? Hah? Zalika munafik la yuhibbullaha war rasul. Ya, kejauhan ya akhi. Baik, terlalu jauh, Mas. Hayya. Ketua kelas jin 2. Mana? Ketua kelas jin 2. Ah, fadal. Mas Pepe. Aywa, hadza huwa syahid. Ini syahidnya. Ya, barakallahu fiik, akhana Ubay. Fa sami'a ahlud dar. Ya, penduduk di sekitarku, di sekitar rumah, tetangga-tetangga mendengar anna Rasulullah fi baiti, Rasul ada di kediamanku. Fa sabari jalun minhum hatta kasurar rijalu bil bait. Bergegas berdatangan. Ya, satu persatu sampai berkumpul banyak orang di rumahku di dekat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Aywa, barakallahu fi. Kemudian pada yang berikutnya, fihi istihbab al-julus ila al-ulama wa ahli al-khair. Al-istihbab atau istihbab al-julus ilal ulama wa ahlil khair. Disunnahkan untuk bermajlis bersama dengan para ulama dan orang-orang yang baik. Sanibatina azaniyallahu wa iyyakum. Wa fi aydan. Pada yang berikutnya, kan dibacana azani Allah wa iyyakum jawaz ittikhadzil musalla fil bait. Boleh membuat musalla dalam rumah. Musalla di sini makan yuttakhadhu lis shalah, tempat yang digunakan khusus untuk salat. Ya. Ini kalau zaman dahulu hampir di setiap rumah ada, atau kalau zaman sekarang mesti ada ruangan khusus, ada yang kecil, ada yang besar, tergantung pemilik rumahnya. Mereka kalau menunaikan salat, ya, di tempat tersebut itu boleh. Kan dibacain azani Allahu wa iyyakum. Akan tetapi, lakin la yujra alaihi ahkamul masajid. Tempat tersebut tidak memiliki hukum seperti masjid. Lakin la yujra alaihi ahkamul masajid. Tempat tersebut tidak diberlakukan padanya hukum-hukum masjid. Dalam masjid itu ada hukum-hukum khusus. Ya. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli dalam masjid. Transaksi jual beli di masjid tidak boleh. Mengumumkan barang hilang di masjid juga tidak boleh. Jadi paham? Ribut dalam masjid juga tidak boleh. Paham ya? Nah, kalau musala yang ada di rumah, ya toh, musala yang ada di rumah itu tidak berlaku padanya hukum masjid. Jadi paham? Tidak berlaku padanya hukum masjid. Sehingga kalau ada transaksi jual beli di situ boleh. Jadi paham? Jadi paham? Nah, misal ada orang lumayan kaya, yang dibetina azani Allah wa iyyakum, punya rumah ya setengah hektar lah luasnya. Ya, rumah setengah hektar. Kemudian dibangun satu bangunan khusus. Itu rumahnya ada tiga bangunan. Yang tiga bangunan tadi ini menyatu satu sama lain. Ada koridor yang menyatukan tiga bangunan tersebut. Tepat di tengah-tengah bangunan tadi dibangun sebuah musala. Musala keluarga, gitu ya. Tempat jamaahnya ketika ada hujan misalnya, atau menunaikan sholat sunnah, atau mau qiyamul lail bareng-bareng di situ. Ya, tiga bangunan karena tiga istri. Ya, bahanan ya. Ya, bahanan mengimami tiga istri dan 24 anaknya. Ya, di situ. Ini bidina azaniyallahu wa iyyakum. Otomatis besar, agak besar karena lumayan berada orang ini. Kemudian datangkan ustaz. Ya, didatangkan sahibus sirah wal maghazi. Ya, Ustaz Rafiq. Datang ke situ hadirinna azaniyallahu wa iyyakum. Karena Ustaz Rafiq ini daya tariknya begitu kuat, ya, masyarakat di sekitar rumahnya Abu Hanan tadi, ya, di bagian barat kota Beijing berdatangan di hadirinna azaniyallahu wa iyyakum, ngumpul banyak orang. Nah, di tengah-tengah situ ya ada yang pesan, ya, oh, antum dari Sedayu ya? Iya. Ada bombolan di sana. Oh, bisa, ini uangnya ini berapaan? Oh, 25.000. Padahal biasa telonjor 6.000, dia jual 25.000. Ya, kok mahal? Ini harga Cina ya, hi. Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Loh, itu musala, Ustaz. Naam, itu musala. Tapi bukan masjid. Jika boleh, ada transaksi jual beli di situ boleh, mengumumkan barang hilang di situ juga boleh. Syadibidina azani Allah wa iyyakum. Karena bukan masjid. Jadi pahami? Ayo. Wa fi aydan, faedah yang lainnya. Jawazul jama'ah bin nawafil. Boleh melakukan salat sunnah secara berjamaah. Boleh melakukan sholat sunnah secara berjamaah. Itu diperbolehkan. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian para ulama memberikan tambahan ketentuan ahyanan, sesekali. Ya, sesekali boleh, kalau dijadikan kebiasaan tidak diperbolehkan. Ya, bahanan ya. Aywa, bahanan pulang dari masjid kemudian mau melaksanakan sholat ba'diyah zuhur bersama dengan istrinya yang keempat. Sesekali boleh, tapi kalau setiap ba'da zuhur hanifidina azani Allah wa iyyakum abahanan ke rumahnya istri yang keempat, padahal giliran untuk istri yang ketiga, itu muskilah ya bahanan ya. Jadi wahai, aywa, kok serius sekali ya bahanan. Kayak menyerapi banget gitu contohnya hanifidina azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pembahasan yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan Pak. Masya Allah, ini cermat yang bertanya. Afan Ustaz, mana tadi? Nah ini, hadis ini terjadi sebelum idban buta atau sesudahnya. Kalau sudah buta, kenapa idban tahu Rasul alaihi salatu wassalam tidak duduk di awal datang ke rumahnya? Gitu ya. Katanya buta. Kok tahu Rasul enggak duduk tapi langsung ngomong? Loh, sangat jelas Mas dengan apa namanya? Qarinahnya. Di situ idban mengatakan, fa'adzintu lahu, aku izinkan Rasul untuk masuk. Falam yajlis hatta qala aina tuhibbu. Beliau enggak duduk sampai mengatakan. Menunjukkan apa? Ini awwalu ma qalahu ar-rasul inda dukhulil bait. Ya, ini yang pertama kali diucapkan oleh Rasul ketika masuk ke rumahnya idban. Makanya idban tahu Rasul enggak duduk dulu. Ya kan? Halo, kaum muslimin? Aywa. Jadi Rasul masuk langsung yang beliau ucapkan kali pertama, aina tuhibbu an tusall an usalliya min baitik? Mana tempat yang kamu inginkan? Nah, berarti kan Rasul enggak pakai duduk ini, langsung acara inti. Jadi bagi aywa, terjawab. Ketentuan jauhnya rumah seseorang dari masjid, bagaimana Ustaz? Ini tergantung uruf setempat. Ya, tergantung kebiasaan setempat. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Tidak menggunakan patokan jarak-jarak tertentu, harus satu farsah, harus satu mil, baru dikatakan jauh dan semisalnya, tergantung uruf setempat. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Apa yang dimaksud dengan yabtaghi wajhallah, mengharap wajah Allah? Apakah ada makna tertentu? Ini menunjukkan makna ikhlas. Ya, menunjukkan makna ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada tendensi-tendensi tertentu. Bukan karena menginginkan pasangan dari kalangan muslimah, ya. Dia terpikat dengan seorang muslimah, jatuh hati dengan wanita muslimah, dan tidak boleh menikah dengannya kecuali harus masuk Islam, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat hanya untuk menikahi wanita tersebut, itu namanya bukan yabtaghi wajah Allah, bukan mengharap wajah Allah, tapi mengharap wajah akhwat. Nah, apakah ada sunnahnya memperbanyak sedekah di hari Jumat? Wallahu a'lam. Kalau secara hadis khusus, wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, naktabi bihadha al-qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.